Baik, halaman yang selanjutnya. Qala rahimahullahu ta'ala Imam Ibnu Ajurrum, babul i'rabi. Ini pelan-pelan sekali kok ini. Babul i'rabi. Bab yang menerangkan tentang apa? I'rab. Untuk melafadzkannya atau istilah yang akan kita gunakan, alif lamnya al kita hilangkan saja. Lebih mudah kita mengucapkan i'rab daripada al i'rab, walaupun dalam versi apa Arabnya ada al, tapi dalam penggunaan kita cukup dengan apa? I'rab. Babul i'rab, bab yang menjelaskan tentang apa? I'rab. I'rab itu sebuah istilah, sehingga kedepannya tetap kita gunakan sebagai istilah. Tetapi kita juga harus memahami istilah i'rab itu artinya apa. Qala al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alayha lafdhan aw takdiran. Pagi ini cukup sampai di situ. Al-i'rab, jangan lupa istilah yang kita gunakan tanpa al jadinya apa? I'rab. I'rab huwa adalah. I'rab adalah taghyiru, perubahan. Awakhiri, akhir. Al-kalimi, kata. Perubahan yang terjadi di akhir kata. Kenapa mengalami perubahan? Ujuk-ujuk berubah begitu? Tidak. Likhtilafi, karena perubahan. Di situ kan karena ikhtilaf, perbedaan maksudnya ya. Kita ganti, enggak apa-apa kita terjemahkan, karena berubah-ubahnya atau bergantiannya. Al-awamili, faktor. Faktor pengubah ya. Ad-dakhilati, yang masuk. Alaiha, padanya. Pada apa ini? Pada kata-kata tersebut. Ya, pada kata tersebut. Koma. Lafzan au takdiran. Perubahan itu ada yang bersifat lafzan atau lafzi, juga perubahan yang bersifat takdiran atau takdiri. Jadi perubahan itu ada yang sifatnya lafzan, ada yang sifatnya takdiri. Yang jelas panjenengan memahami bahwa yang dimaksud i'rab itu adalah perubahan yang terjadi di akhir kata. Cukup itu aja, enggak usah ditambah-tambah yang lain. Begitu kan Pak Dadan? Karena patokannya jenengan yang paling pinter masalahnya. Kalau jenengan yang paling pinter aja bisa, maka yang jauh lebih pinter lebih bisa. Alhamdulillah pokoknya. Wallahu alam bisawab.